Ku mengerti, menyelami dalam hidup ini tak selalu begini, begini. Ku mengerti. Lagi kan terjadi, ku hadapi sendiri, sendiri ku tak tahu, ku tak tahu. Menyelami dalam hidup ini tak selalu begini, begini. Ku mengerti. Op lagi. Apa nanti yang terjadi, ku hadapi sendiri, sendiri ku tak tahu, ku tak tahu. Ku mengerti.